بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita insyaallah selama pemerintahan daerah kita belum tidak kajian subuh dengan jamaah yang ada, tapi jarak diatur, ya, jarak duduk diatur, nggak apa-apa. Kalau majelis ilmu biasanya lebih dekat kepada sumber, tapi kalau untuk duduk karena agak duduk agak lambat atau agak lama, maka dijarakkan tempat duduk, nggak ada apa-apa. Baik, kajian Sahih Muslim, kita masuk kepada bab 179. Babun at-tahiyyatu wal imamu yakhthub. Bab salat tahiyat sementara imam sedang menyampaikan khutbah. Hadis 2015. Wa hadathana Abu Rabi' Az-Zahrani wa Qutaybah bin Sa'id qala hadathana Hammad ibn Zaid an Amr bin Dinar an Jabir bin Abdillah qal bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yawmal Jum'ah idh ja'a rajulun faqala lahu an-Nabi asalaita ya fulan qala la qala qum farka' raka'atain. Gih, pikir sedikit, gainnya dikurangi agak mendariang. Dengan sanadnya kepada Jabir bin Abdullah, dia mengatakan ketika Nabi SAW sedang menyampaikan khutbah, gaya-gaya yang inti main itu, ketika Nabi SAW sedang menyampaikan khutbah pada hari Jumat, idh ja'a rajulun, tahu-taunya datang seorang laki-laki, faqala lahu an-nabi, lalu Nabi mengatakan kepadanya, as-salaita ya fulan, apakah engkau telah solat wahai fulan? Qala la, dia mengatakan tidak. Qal, lalu Nabi mengatakan, qum, bangkitlah, farka' raka'atain, maka rukuklah dua rakaat. Hadis berikutnya 2016. Wa hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Ya'qub ad-Dawraqi an Ibni Ulayya an Ayyub an Amrin an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam kama qala Hammad wa lam yadhkur rak'atayn, dari Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Hammad, tapi tidak menyebutkan dua rakaat. 2017. Wa hadatsana Qutaibah ibn Sa'id wa Ishaq bin Ibrahim qala Qutaibah حدثنا وقال إسحاق أخبرنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله يقول دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي الركعتين. وفي رواية قتيبة قال صلي ركعتين. Dari dengan sanadnya kepada Amr, dia mendengar Jabir bin Abdullah mengatakan seorang laki-laki masuk ke masjid dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbah. Wow, di sini adalah wow hal dalam keadaan Rasulullah sedang menyampaikan khutbah pada hari Jumat. Lantas Rasulullah bertanya, apakah engkau telah solat? Dia mengatakan tidak. Lalu Rasulullah bersabda, bangkitlah maka solatlah dua rakaat. Dalam riwayat, gih. Kain itu jangan di oh, jangan coba atik yang kain itu. Yang ditambah itu volumenya aja. Ya, yang volumenya yang dipondasikan. Kain yang dimasuk. Mencari yang jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qum fasalli rak'atain. Yani bangkitlah solatlah dua rakaat. Dalam riwayat Qutaibah dia mengatakan salli rak'atain. Solatlah dua rakaat. Kemudian hadis yang ke-218, وحدثني محمد بن رافع وعبد الله بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب قال له أركعت ركعتين؟ قال لا. قال اركع. Dengan sanadnya kepada Jabir bin Abdullah, dia mengatakan datang seorang laki-laki datang dan sedangkan Nabi di atas mimbar pada hari Jumat sedang menyampaikan khutbah. Qala lahu, lalu Nabi mengatakan, apakah engkau telah rakaat dua rakaat? Yani apakah engkau telah mengerjakan solat dua rakaat? Qala la, faqala irka. Lalu Nabi mengatakan kepadanya, ruku'lah, yani kerjakanlah solat. Hadis 2019. Hadathana Muhammad ibn Bashar, wala hadathana Muhammad وهو ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. Dari Amr, dia mengatakan, aku mendengar Jabir bin Abdullah bin Abdullah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan khutbah. Lantas beliau bersabda, apabila salah seorang di antaramu datang pada hari Jumat dan imam sungguh telah keluar, yang telah naik di atas mimbar, fal yusalli rakaatain, maka hendaklah dia salat dua rakaat. Hadis 2020, wa hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Laits ha wa hadatsana Muhammad bin Rumhi qala akhbarana Al-Layth an Abi Az-Zubair an Jabir annahu qala ja'a Sulaykun al-Ghatafani yawm al-Jum'ah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun 'ala al-minbar faqa'ada Sulaykun qabla an yusalli faqala lahu an-nabi araka'ta rak'atayn qala la qala qum farka'huma. Dari Jabir bahwasanya dia berkata Sulaik al-Ghatafan datang pada hari Jumat, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar, maka Sulaik duduk sebelum dia mengerjakan solat. Lantas Rasulullah berkata kepadanya, apakah engkau telah mengerjakan solat dua rakaat? Qala la, dia mengatakan tidak. Qal, lalu Nabi mengatakan kum, berdirilah. Farka'huma, urku'lah keduanya, yakni kerjakanlah solat dua rakaat. Hadis yang terakhir dalam bab ini, hadis 2021, wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa Ali bin Khashram kilahuma an Isa bin Yunus qala Ibn Khashram akhbarana Isa an al-A'mash an Abi Sufyan an Jabir bin Abdullah qala ja'a Sulaykun al-Ghatafani yawm al-Jum'ati wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu fajalasa faqala lahu ya Sulaik qum farka' rak'ataini wa tajawwaz fihima thumma qala idza ja'a ahadukum yawm al-jum'ati wal imam yakhthub falyarka' rak'ataini wal yatajawwaz fihima. Dengan sanadnya kepada Jabir bin Abdullah, dia mengatakan Sulaik al-Ghatafan datang pada hari Jumat, sementara Rasulullah sedang menyampaikan khutbah. Lantas Sulaik duduk. Lalu Rasulullah berkata kepadanya, wahai Sulaik, bangkitlah, rukuklah dua ruku. Watajawwaz fihima, ringankan pada dua rakaat itu. Thumma qala, lalu Nabi bersabda, idza ja'a ahadukum yawmal jum'ati wal imamu yakhthub, apabila salah seorang dari kamu datang pada hari Jumat dan imam sedang menyampaikan khutbah, falyarka' rak'ataini wa tajawwaz fihima, hendaklah dia ruku dua ruku, yakni maksudnya dua rakaat, wa tajawwaz fihima, hendaklah dia meringankan atau mempercepat di dalam dua rakaat ini. Hadis-hadis yang telah kita pelajari atau kita dengar pagi ini adalah membantah telak, ya, membantah logika orang yang mengatakan bahwa tidak perlu kita solat dua rakaat karena solat di dua rakaat yaitu masjid adalah sunat, mendengar khutbah wajib. Maka ini nas, ya. Ini nas yang menyatakan bahwa tetap kita mengerjakan solat dua rakaat. Maka ulama mengatakan la qiyasa ma'ad dalil, wow, ma la qiyasa fi muqabalat fi muqabalin nas. Tidak ada kias, tidak ada analogika, ya, tidak ada akal-akalan gitu, tidak ada logika kalau sudah ada nas. Ya, kan ada orang mau logika, kan logikanya apa? Khutbah, dengar khutbah wajib, salat itu masjid sunat. Logikanya adalah tidak boleh kita mendulukan sunat di atas wajib lalu langsung duduk aja, itu logikanya. Tapi logika ini harus dikubur dalam-dalam karena enggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena ada nas. Ya, ada nas yang betul-betul menyatakan siapa yang datang ya ke hari Jumat, ya ini datang maksudnya sholat Jumat, imam sedang menyampaikan khutbah, maka andalah dia sholat dua rakaat. Apakah dia sholatnya berlama-lama? Tidak, tapi ringankan. Ya, baca ayatnya jangan panjang-panjang. Ya, Al-Fatihah kemudian surah pendek. Ya, kemudian Al-Fatihah surah pendek. Baik. Apa kata Imam Nawawi di dalam menjelaskan bab ini? Beliau mengatakan hadhil ahaditsu kulluha sharihatun fid dilalah limadhhab Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa fuqaha al-muhaddithin. Ini hadis-hadis, dan hadis-hadis ini semuanya sharihah, jelas-jelas nyata fid dilalah, di dalam menunjukkan limadhhab Syafi'i, terhadap mazhab Syafi'i, atau bukti terhadap mazhab Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan ahli fikih dari kalangan muhaddithin, ahli fikih, ahli hadith, annahu idza dakhala al-jami'u yawm al-jum'ah wal-imamu yakhtub, apabila masuk oleh mengerjakan solat Jum'at pada hari Jum'at, imam sedang menyampaikan khutbah, istahabba lahu an yusalliha raka'ataini tahiyatul masjid, maka dianjurkan baginya untuk mengerjakan solat dua rakaat solat tahiyatul masjid, wa yukrahu al-julusu qabla an yusalliyahuma, makruh atau dibenci duduk sebelum dia mengerjakan solat dua rakaat itu. Wa annahu yustahabbu an yatajawwaza fihima liyasma'a ba'dahuma al-khutbah, dan bahwasanya dianjurkan untuk mempercepat, meringankan di dalam kedua rakaat itu agar dia bisa mendengar khutbah setelah dia solat dua rakaat tersebut. Jadi diringankan solatnya. Wa hukiya hadzal madhhab aidan anil Hasan al-Basri wa ghairihi minal mutaqaddimin. Dikisahkan juga, disebutkan juga bahwa pendapat ini juga dari Hasan al-Basri dan yang lainnya dari ulama-ulama terdahulu. Qala al-Qadi, Qadi Iyad mengatakan, wa qala Malik, Malik wal Layth Abu Hanifa wa Thawri wa jumhurus salaf min as-sahabati wat tabi'in la yusallihima. Malik, Al-Layth, Abu Hanifa, Al-Thawri dan mayoritas salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in, mereka mengatakan tidak mengerjakan solat tahiyatul masjid. Wa huwa marwiyun an Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini diriwayatkan dari Umar, Uthman dan Ali. Wa hujjatuhum, hujah mereka kenapa tidak perlu solat tahiyatul masjid adalah al-amru bil insati lil imam, yaitu hujah mereka adalah perintah untuk mendengar imam, yakni khutbah. Wa ta'awwalu hadhihi al-ahadith, maka mereka mentakwil atau menafsirkan hadis ini, annahu kana uryanan, bahwasanya yang solat ini sedang telanjang. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bil qiyam li yarahu an-nas, yakni kurang, maksud telanjang sini kainnya kurang, dia tetap menutup auratnya, ya. Disuruh Nabi untuk supaya dia berdiri supaya orang lain tahu, supaya bisa dilihat oleh orang lain. Wa tasaddaqu alaihi, supaya orang lain bersedekah kepadanya. Ini kekurangan apa? Kekurangan baju disedekahkan. Wa hadza ta'wilun batilun. Ya, ini adalah pentakwilan yang batil. Ini pentakwilan yang batil. Yarudduhu sharihu qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibantah oleh sabda Nabi yang jelas, yang nyata. Idza jaa ahadukum yaumal jum'ah, ya, wal imam yakhthub falyarka' rak'atain wa tajawwaz fihima. Sharih, nyata sabda Nabi. Apabila salah seorang di antaramu datang pada hari Jumat, imam sedang menyampaikan khutbah, maka hendaklah dia solat dua rakaat dan dia ringankan dua rakaat tersebut. Ya, tidak ada indikasi bahwa ini adalah orang yang fakir yang tidak punya baju, suruh untuk berdiri supaya dilihat oleh orang. Enggak. Itu adalah takwil yang mengada-ada. Ya. Wa hadza nassun la yatatarraqu ilaihi ta'wil. Ini adalah nas yang tidak bisa ditafsirkan atau ditakwil lagi. Ya. Wala adunnu aliman yablughu hadzal lafz sahihan fayukhalifuhu. Aku, kata Imam Nawawi, aku tidak mengira ada seorang alim yang sampai hadis kepadanya seperti ini yang sahih lalu dia selisihi. Lalu kok ada yang menyelisihi? Maka ulama mengatakan hadis boleh jadi sampai kepada dia dengan jalur yang tidak sahih. Ya, jalur yang tidak sahih, karena periwayatannya boleh jadi melalui jalur yang tidak sahih, maka dia tidak anggap. Ya, makanya terkadang ada nas yang betul-betul sahih, sebagian ulama dia tidak terima. Itu bukan gara-gara dia yakin ini adalah sahih lalu dia tolak, tidak. Tapi boleh jadi dia datang melalui jalur yang tidak kuat menurut dia, karena tidak sahih jalur menurut mereka, menurut orang ini, maka dia tolak. Ya. Taib, apa faedah-faedah yang bisa kita ambil? Banyak sekali. Wa fi hadhil ahadits aidan, di dalam hadis-hadis ini juga jawazul kalami fil khutbati li hajah. Bolehnya berbicara di dalam khutbah untuk sebuah keperluan. Ya, contoh khatib sudah menyampaikan khutbah, anak-anak banyak meribut, sudah dia berhentikan khutbahnya, untuk seluruhnya tidak boleh ngomong. Nah, boleh, karena itu kebutuhan. Sebab kalau seandainya ada yang menegurnya, menjadikan sholatnya lagu, ya, sia-sia, maka khutbah ya khatib perlu menyampaikan, menegurnya. Ya, kalau tidak salah tahun 2013 saya pernah khutbah di Air Bangis. Pas khutbah kedua kedengaran seperti ada tabrakan, orang pada berdiri, saya diamkan semuanya, enggak ada yang keluar, duduk. Ya, karena hajat ini mereka tidak paham gitu. Ya, ini hajat kita untuk berbicara, kita sampaikan. Ya, belum tentu apakah itu kecelakaan atau apa, ini khutbah. Baik, wa fiha, dalam hadis-hadis ini juga jawazuhu lil khatibi wa ghairihi. Bolehnya berbicara itu bagi siapa? Bagi orang yang sedang khutbah. Dan boleh juga yang lainnya. Tapi bicaranya kepada siapa? Bukan kepada tetangga, tapi bicaranya dengan khatib. Sulaik menjawab pertanyaan Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada Sulaik. Ya. Wa fi al-amru bil ma'ruf wal irsyad ila al-masalih fi kulli halin wa mautin. Di dalam hadis ini juga adalah perintah untuk yang ma'ruf, yang baik. Bimbingan kepada yang lebih, yang kepada maslah pada seluruh kondisi, dalam kondisi keadaan, seluruh keadaan. Jadi artinya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar itu hendaknya tetap berjalan di seluruh keadaan, sampai dalam keadaan khutbah. Ya, ada yang tidak mengerjakan sholat di masjid ditegur. Ya, kalau sekarang khatib menegur orang yang tidak di masjid, wah, habis khutbahnya nih. Semuanya banyak yang tidak sholat di masjid. Tapi wafiah anna tahiyat al masjid rakaatan. Ini juga menunjukkan bahwa tahiyatul masjid itu dua rakaat. Wa anna nawafil an-nahari rakaatan. Bahwa solat-solat sunat siang itu dua rakaat, dua rakaat. Ya, jadi kalau begitu solat empat rakaat sebelum zuhur dikerjakan dua rakaat, dua rakaat. Solat empat rakaat sebelum asar juga, sebagaimana hadis An-Nasa'i mengatakan rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah menyayangi orang yang solat empat rakaat sebelum asar. Wa anna tahiyatul masjid la tafutu bil julusi fi haqqi jahilin hukmiha. Bahwasanya tahiyatul masjid tidak akan gugur dengan duduk bagi orang yang tidak mengetahui hukumnya. Jadi kalau seandainya dia lupa atau duduk dia dulu, dia tidak tahu hukumnya, dia bilang sholat, sudah sholat tahiyatul masjid belum? Sholat. Oh kan saya sudah duduk, ya bukan gugur, tapi tetap dilaksanakan karena sulai khotafan dia sudah duduk. Kalau seandainya dengan duduknya terlewatkan, ya, disyariatkan sholat tahiyatul masjid, tentu Nabi tidak menyuruhnya untuk mengerjakan, tapi tetap dilaksanakan berdiri kemudian dia sholat tahiyatul masjid. Wa huwa mahmulun 'alal 'alim bi anna sunnah. Ya, wa qad atlaq ashabuna fawataha bil julus. Wa huwa mahmulun 'alal 'alim bi anna sunnah. Sebagian dari mazhab ulama Syafi'i mengatakan kalau duduk sudah berlalu syariatnya, yakni tidak perlu lagi dilakukan. Ini dipahami kalau seandainya dia adalah seorang yang alim dan dia menganggap bahwasanya adalah sunat hukumnya, karena dia tahu itu adalah sunat, ya tidak dituntut untuk mengerjakannya. Pada suatu hari kami ikut di waktu kuliah, disampaikan oleh seorang dosen bahwa seorang bapak dengan anaknya masuk ke masjid. Ketika masuk ke masjid, si bapak tahiyatul masjid, anaknya masuk kuliah syariah, lalu si bapak sholat tahiyatul masjid, anak langsung dia duduk. Setelah sholat, bapak yang bertanya, kenapa kau tidak sholat tahiyatul masjid? Lalu dia jawab, sholat tahiyatul masjid itu hukumnya sunat. Lalu bapaknya marah, aku masukkan kamu itu ke sholat, ke kuliah syariah, bukan untuk memilih-milih mana yang sunnah, mana yang anu. Kerjakan. Ya, disuruh anaknya untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Artinya apa di sini? Bahwa sesuatu yang disyariatkan adalah dikerjakan. Jangan kita memilih-milih. Karena Nabi SAW, syahadat tahiyatul masjid ini, kalau seandainya untuk ada keringanan untuk ditinggalkan, tentu meninggalkannya pada saat khatib sedang menyampaikan khutbah lebih utama. Nabi berhenti menyampaikan khutbahnya untuk menegur orang yang tidak tahiyatul masjid. Ini menunjukkan walaupun sholat tahiyatul masjid tidak sampai dia kepada tingkat wajib, karena ulama sepakat yang mengatakan sholat wajib itu hanya 5 waktu. Ya? Akan tetapi sholat yang seperti ini tidaklah pantas untuk ditinggalkan. Ya, tidak pantas untuk ditinggalkan. Baik. Kemudian ada hukum-hukum yang bisa diambil kesimpulan al-mustanbat min hadhil hadis. Ya, kesimpulan. Anna tahiyatul masjid la tutrak fi awqatin nahyi 'anil shalah. Tahiyatul masjid tidak ditinggalkan di waktu-waktu dilarang untuk mengerjakan salat. Kapan nih dilarang meninggalkan sholat? Ada 5 waktu. Yang pertama, setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Yang kedua, pada saat matahari terbit sampai sepenggalan. Yang ketiga, ketika matahari saat di atas kepala. Yang keempat, setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Yang kelima, beberapa saat sebelum terbenam matahari sampai matahari terbenam. Itu ada 5. Maka kalau seandainya kita masuk ke masjid pada waktu-waktu yang 5 tadi, tetap dilaksanakan tahiyatul masjid. Wa anna dhatu sababin tubahu fi kulli waqtin. Bahwasanya solat tahiyatul masjid ini adalah solat yang memiliki sebab. Ya, apa itu sebab? Wa ma yalzamu min wujudihi wujud wa adamihi al-adam. Ya, yaitu sesuatu yang mengharuskan adanya sebab, adanya yang disebabkan. Tidak adanya sebab, tidak adanya yang disebabkan. Solat tahiyatul masjid adalah yang disebabkan. Penyebabnya apa? Masuk ke masjid. Jika masuk masjid, ada tahiyatul masjid. Jika dia tidak masuk masjid, tidak ada tahiyatul masjid. Sebagai contoh, jika dia masuk ke masjid sini, tahiyatul masjid dia. Kalau duduk dia di luar, tidak ada tahiyatul masjid karena dia belum masuk masjid. Ya, itu sebab. Ya, sesuatu yang mengharuskan adanya sebab, adanya yang disebabkan. Kalau tidak adanya sebab, tidak ada yang disebabkan. Baik, jadi dia adalah memiliki sebab. Solat ini memiliki sebab. Apa? Yang memiliki sebab yang membolehkan dia dikerjakan kapan saja jika sebabnya ada. Wa yulhaqu biha kullu dzawatil asbab. Maka digolongkan ya semua yang memiliki sebab. Solat jenazah. Kan ada sebagian orang mengatakan, oh enggak boleh solat jenazah setelah solat asar. Kalau mayatnya ada, maka ada solatnya. Kalau enggak ada mayatnya, enggak ada solatnya. Ya, apalagi solat gerhana. Kalau seandainya terjadi gerhana matahari setelah asar, karena ada gerhana kita sholat. Kalau tidak, tidak. Oh setelah subuh terjadi gerhana bulan, ya maka dengan gara-gara adanya sebab adanya yang disebabkan, yaitu sholat itu. Qada'il fa'itah wa nahwiha, begitu juga contoh yakni mengqada sholat yang tertinggal. Maksudnya terjadi perbedaan pada ulama, kalau madhab syafi'iyah boleh mengerjakan mengqada sholat yang sengaja ditinggal. Kalau mazhab Hanabilah, sholat yang sengaja ditinggalkan tidak perlu diqada, cukup bertobat kepada Allah. Ya, karena syarat diterimanya ibadah itu harus dikerjakan pada waktunya. Adapun sholat orang yang terlupa atau orang yang tertidur, waktunya pada saat dia ingat. Ya. Taib. Lianna law saqatat fi halin lakana hadzal hal aula biha. Karena kalau seandainya sholat itu gugur dalam sebuah keadaan, maka tentu kondisi ini lebih utama ditinggalkan. Fa innahu ma'murun bi istima'il khutbah. Ya. Kemudian faedah yang lain adalah mendengar khutbah itu diperintahkan. Mendengar khutbah diperintahkan. Ya. Falamma taraka laha istima'al khutbah wa qata'a an-nabiy laha al-khutbah wa amara biha ba'da an qa'ada wa kana hadzal jalis jahilan hukmiha dalla 'ala ta'akkudiha wa anna la turku bi halin. Nah, ini dasarnya kenapa salat tahiyatul masjid ini tidak bisa gugur sama sekali. Ya, bahwa orang yang salat diperintahkan untuk mendengarkan khutbah. Ketika dia meninggalkan mendengar khutbah untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid, dan Nabi memotong khutbahnya untuk sholat tahiyatul masjid, dan Nabi memerintahkan dia untuk tahiyatul masjid setelah dia duduk, sementara dia adalah orang yang tidak tahu dengan hukumnya, ya, ini menunjukkan akan penekanan terhadap tahiyatul masjid itu. Bahwasanya dia tidak bisa ditinggalkan apapun keadaannya. Ya, wala fi waqti min al-awqat, tidak juga pada waktu-waktu tertentu. Nah, ini poin-poin yang menunjukkan akan tahiyatul masjid ini sangat perlu. Ya, Nabi pertama, orang tadi diperintahkan, orang yang masuk khutbah dia diperintahkan untuk mendengar khutbah, tapi dia tidak mendengar khutbah gara-gara mengerjakan sholat. Nabi menghentikan khutbahnya gara-gara tahiyatul masjid. Ya, kemudian Nabi memerintahkan dia untuk mengerjakan tahiyatul masjid setelah dia duduk, ya, gara-gara juga untuk tahiyatul masjid. Ini menunjukkan bahwa tahiyatul masjid itu adalah ditekankan. Dengan demikian sangat batil perkataan orang yang mengatakan bahwa kita duduk aja tidak perlu tahiyatul masjid apabila datang pada sholat Jumat imam sedang menyampaikan khutbah. Walaupun terkadang kita katakan dalil-dalil dari atau sebagian ulama ada yang mengatakan seperti itu, akan tapi ini nas yang jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita bisa menjaga salat tahiyatul masjid ini, dan tapi memang tidak ada mengqadha tahiyatul masjid. Ya, tidak ada mengqadha tahiyatul masjid. Kalau seandainya dia masuk, orang sudah salat, langsung salat. Kalau dia sedang tahiyatul masjid lalu ditegakkan salat fardu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatish shalah fala salata illa al-maktubah." Apabila salat telah ditegakkan, tidak ada lagi salat kecuali salat fardu. Ya, malahan zahiri di mereka memandang bahwa sholat kita itu langsung batal. ya, langsung batal gara-gara kalau sholat telah ditegakkan, sholat fardu. والله تعالى أعلم مدام برنفاس وعلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.